السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga pada kesempatan sore hari ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan untuk hadir di dalam majlis ini dalam upaya untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Dan aktivitas menuntut ilmu ini adalah merupakan aktivitas yang diperintahkan oleh syariat. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan nikmat yang utama ini. Ikhwatina azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya. Nikmat-nikmat yang sedemikian agung, sedemikian besar, dan di antara nikmat yang sedemikian terbesar yaitu adanya atau dikaruniainya seseorang dengan nikmatul walad as-salih. Nikmatul walad as-salih, nikmat mendapatkan karunia anak yang saleh, merupakan nikmat dengan sebab atau lantaran. Ba'dallah, dengan sebab atau lantaran amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima. Adanya amal saleh dari kedua orang tuanya semasa keduanya hidup, dan semasa kedua orang tua tersebut meninggal dunia. Ini adalah merupakan nikmat yang tiada akan bisa dinilai dengan apapun ketika orang tua dikaruniai anak yang saleh. Yang demikian ini sebagaimana disebutkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali yang tiga hal. Salah satu dari tiga hal itu disebutkan awwaladin salihin yad'ulah, yaitu adanya anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka sudah sepantasnya apabila para orang tua memperhatikan yang demikian ini, memperhatikan terhadap anak-anaknya. Apakah anaknya kelak setelah orang tuanya itu meninggal dunia menjadi anak yang saleh, yang mendoakan kepada dirinya sebagai orang tua setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah anak itu kemudian menjadi anak yang tidak saleh? Wal'iyadzu billah. Maka tidak mengherankan apabila para anbiya sedemikian penuh perhatian kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya selain kita mengharapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang saleh, juga terlebih daripada itu mendidik anak sehingga menjadi anak yang saleh adalah merupakan tanggung jawab, amanah yang diberikan kepada orang tua. Maka para anbiya sedemikian penuh memperhatikan keadaan anaknya. Salah satu contoh adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika beliau akan meninggal dunia, saat detik-detik maut menjemput, ajal akan datang kepadanya, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam masih memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Saat Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dalam keadaan mendekati ajal, masih memberikan perhatian kepada anak. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam keadaan suasana yang genting, banjir yang sedemikian dahsyat menerpa kaum Nabi Nuh alaih salatu wassalam, dan Nabi Nuh alaih salatu wassalam beserta orang-orang, beserta kaumnya yang taat, naik ke perahu. Nabi Nuh masih memperhatikan anaknya, masih menyeru anaknya, "Ya bunai, irkab ma'ana, wala takum ma'al kafir." Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Dalam keadaan suasana genting, seorang ayah masih memberikan perhatian kepada anak. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam doa-doanya menyertakan doa untuk anak-anaknya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Dan Al-Quran pun menyebutkan kisah Luqman. Dan Luqman ini pun memberikan perhatian kepada anaknya dengan memberikan nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah bentuk kezaliman yang teramat besar. Sekian banyak Al-Quran mengungkapkan tentang para orang tua yang sedemikian tetap memperhatikan keadaan anak-anaknya. Dari mulai memperhatikan dalam bentuk mendoakannya, dari mulai bentuk perhatian ketika kondisi darurat. Semua itu menunjukkan betapa, terkhusus lagi adalah para anbiya, as-salihin, mereka sedemikian kuat memberikan perhatian kepada anak-anak. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, karena selain anak-anak itu adalah merupakan nikmat yang teramat agung, juga mendidik mereka adalah merupakan amanah yang diembankan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita untuk mengarahkan mereka agar menjadi anak-anak yang saleh, agar keadaan fitrah mereka, tauhid mereka tetap terpelihara. Karena sesungguhnya setiap anak yang lahir, dia membawa fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Setiap anak yang lahir, mereka dalam keadaan membawa fitrah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, ai maksudnya yaitu anak-anak itu lahir dalam keadaan bertauhid. Dalam keadaan dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mencelup anak itu. Yang akan memberikan warna kepada anak itu. Apakah anak itu kelak menjadi Yahudikah? Menjadi Nasranikah? Menjadi majusikah, penyembah api. Kedua orang tuanya. Karena seorang anak, dia akan terwarnai dengan keadaan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, maka anak-anak itu akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang tidak peduli kepada agama. Tidak pernah didekatkan dengan nilai-nilai agama oleh orang tuanya. Maka dia akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang lalai dari ajaran-ajaran agama. Wal'iyadzubillah. kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai orang tua, wajib bagi kita untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya perkembangan zaman ini sedemikian cepat lajunya, sedemikian dahsyat perkembangannya. Di era teknologi ini, anak-anak banyak disesatkan oleh berbagai media, baik itu media komunikasi, media massa, ataupun yang lain. Anak-anak yang masih seusia 9-10 tahun, bahkan di bawah itu, sudah memahami masalah-masalah yang tidak sepatutnya untuk dia pahami. Masalah-masalah orang dewasa, masalah-masalah pornografi, dan seterusnya. Maka, bila orang tua tidak memberikan perhatian kepada sang anak, anak akan larut dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Dia akan larut dengan caranya sendiri dan akan dibawa oleh syaitan ke arah jalan yang tidak benar. Dibawa oleh syaitan untuk kemudian durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka sudah sepatutnya bagi orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Dekatkan mereka dengan agama. Dekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Pencipta. Maka menjadi kewajiban orang tua untuk sedemikian serius memperhatikan keadaan mereka. Orang tua di zaman sekarang, sebahagian dari mereka, begitu sangat perhatian terhadap usaha bisnis. Sampai-sampai kalau bisnisnya akan menemui kegagalan, dia begitu cemas, begitu khawatir. Dia upayakan dengan berbagai macam cara agar bisnisnya jangan sampai kolaps. Agar bisnisnya jangan sampai kemudian mendatangkan kerugian. Dia jaga benar-benar harta kekayaannya. Dia jaga benar harta bisnisnya. Siang malam, dia upayakan agar bisnisnya tetap bisa berlangsung. Kenapa demikian? Karena dia akan mengatakan bahwasanya bisnis ini investasi yang telah dia tanam, investasi yang sedemikian besar. Dia tidak mau rugi. Karena apa? Karena investasinya. Padahal, kalau kita mau berhitung, anak ini pun merupakan investasi bagi orang tuanya. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau dia menjadi anak yang saleh dan orang tuanya sudah wafat, siapa yang akan mendoakan? Anaknya yang mendoakan. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita sendiri tidak tahu harus mengurus jenazah tubuh kita yang sudah terbujur menjadi jenazah. Anak kita sendiri tidak mengetahui bagaimana cara merawat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, anak kita tidak tahu, tidak memahami, tidak mengerti bagaimana harus menjalankan jenazah orang tuanya. Tidak tahu. Salah siapa? Saat orang tuanya justru di saat terakhir, dia semestinya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di saat dia, di saat orang tuanya sudah terbujur kaku, dalam keadaan wafat, anaknya tak mampu untuk berbuat baik sekalipun kepada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Salah siapa kalau demikian? Salah tetangga kita? Salah guru agamanya di sekolah? Atau salah siapa? Tidak ada lain. Salah kita sebagai orang tua. Waliyullah. Jangan sampai kita mendapati anak-anak kita tidak bisa melakukan yang demikian. Sungguh rugi dan teramat rugi. Manakala anak-anak kita kemudian tidak bisa merawat jenazah para orang tua, wal'iyadzu billah. Maka ikhwah fiddin a'azzakumullah, inilah yang harus kita perhatikan tentang pendidikan anak-anak kita. Jangan kemudian anak-anak kita terus dihasung, didorong agar dia berpendidikan, tetapi pendidikan yang semata-mata mengejar materi. Ayo nak, kamu belajar. Sudah belajar dari pagi jam 7 sampai jam 1. Istirahat sebentar jam 2. Ayo nak. Kamu siap-siap untuk masuk bimbel, bimbingan belajar. Siap-siap. 2:30 masuk. Jam 4 keluar. Ayo nak, kamu siap-siap belajar. Ini nanti kursus. Jam 5 kursus. Guru privat akan datang mengajari engkau matematika. Bukan matematika lagi, kalau sudah begitu mati-matian. Siap-siap. Sedemikian kuat dorongan untuk menjadikan anak berhasil. Tapi dalam hal apa? Kapan kemudian orang tua, nah, sudah sholat atau belum? Pernahkah terdengar kalimat itu? Kalau anaknya tidak kursus bimbingan belajar, ditegur keras. Yang lebih parah lagi kalau anaknya tidak latihan di sekolah sepak bola, ditegur keras. Musim ya, tidak tahu kalau sekarang disampaikan. Kalau di Jawa, musim sekolah sepak bola. Anak-anak sudah kursus bimbel, sorenya masuk klub. Sedemikian kuat mereka mau mendorong anaknya. Tetapi apakah kemudian para orang tua itu memperhatikan anaknya? Kamu sudah sholat belum? Kamu belajar agama tidak tadi di sekolah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Adakah kita memperhatikan? Adakah kemudian kita sebagai orang tua memperhatikan, nak, kamu main dengan siapa? Karena teman itu pun akan memberikan pengaruh terhadap keadaan agama yang ada pada diri anak. Pernahkah orang tua memberikan perhatian itu? Inilah yang saya maksudkan. Perlunya kita sebagai orang tua memberikan perhatian dalam jumlah porsi yang sedemikian besar kepada anak-anak kita. sehingga anak-anak kita bisa mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mempraktekkan sholat, bisa mempraktekkan bagaimana berakhlak mulia, dan seterusnya. Terkadang hal-hal yang demikian luput dari orang tua. Kita lebih cenderung memperhatikan hal-hal yang sifatnya materi pada diri seorang anak. Kalau anak sakit, flu, ayo anak kita ke dokter. Beli obatnya. Tapi pernahkah kita mengajari anak-anak kita, mendorong mereka untuk bisa lebih dekat lagi kepada Al-Khaliq, kepada Yang Maha Pencipta? Justru banyak di antara orang tua yang kemudian membiarkan anak-anaknya dididik oleh orang-orang yang tidak jelas. Dibiarkan anak-anak itu dididik oleh film-film kartun. Dibiarkan anak-anak itu dididik oleh sinetron-sinetron. Guru-gurunya tidak jelas. Ah, itu kan cuma hiburan. Siapa bilang itu hiburan? Berbagai syirkiah, kesyirikan justru ditanamkan melalui acara-acara seperti itu. Ditanamkan melalui acara-acara yang katanya namanya sinetron atau yang lain. Saya pernah dalam sebuah perjalanan membaca di sebuah iklan pinggir jalan. Iklan itu memang mengumumkan tentang judul sebuah sinetron. Judulnya saja sudah mengerikan. Judulnya apa waktu itu? Tuhan ada di mana-mana. Pernah dengar sinetron seperti itu? Kalau tidak pernah, alhamdulillah. Saya lihat, subhanallah, ada sinetron judulnya seperti ini. Benar-benar pengikisan akidah yang luar biasa. Padahal selama ini kita menanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Maka kemudian justru melalui acara-acara yang katanya acara hiburan, pengikisan akidah itu justru disampaikan. Maka ikhwafiddin azakumullah, itu salah satu bentuk bagaimana materi acara-acara yang ada di media massa bisa kemudian mempengaruhi, merubah fitrah yang sudah ada pada diri anak kita. Maka kita harus mengingat bahwasannya saat Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita dengan anak-anak, maka ketahuilah bahwasannya al-auladu zinatun wa fitnatun. Anak-anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Dan bisa pula anak itu menjadi fitnah bagi kedua orang. Adapun al-auladu zinah, anak-anak bisa menjadi perhiasan Namanya perhiasan itu kan kalau dikenakan akan memperindah, memperelok, mempercantik orang yang mengenakan perhiasan itu. Demikian juga manakala seorang anak, dia adalah merupakan hiasan bagi keluarganya. Maka kehadiran sang anak di tengah keluarga itu akan menjadi hiasan yang memperindah keadaan kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Surat Al-Kahfi ayat ke-46. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamah wal an'ami wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya al ayah. Dijadikan indah pada pandangan manusia, dijadikan perhiasan pada pandangan manusia, pada diri manusia, kecintaan terhadap keinginan-keinginan dalam bentuk keinginan terhadap wanita, anak-anak, harta kekayaan yang menumpuk dalam bentuk az-zahab, emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Yang demikian ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian ini adalah perhiasan kehidupan dunia. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-14 ini menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-banin, anak-anak, merupakan salah satu dari bentuk perhiasan kehidupan dunia. Namun demikian, kita pun juga harus mewaspadai bahwasannya anak itu bisa menjadi fitnah, ujian, cobaan bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-ayah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian merupakan fitnah, ujian bagi kalian. Dan sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis, hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan yang selainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atas mimbar, beliau sedang berkhutbah. Tiba-tiba dari hadapan beliau datang cucu beliau Al-Hasan wal Husain. Keduanya berjalan. Kemudian keduanya terjatuh. Kedua cucu beliau menggunakan kamis, baju berwarna merah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat kedua cucunya terjatuh. Beliau turun dari mimbar. dan meraih kedua cucunya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Maha benar Allah yang telah berfirman, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian merupakan fitnah, ujian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya aku melihat kedua anak ini berjalan dan kemudian terjatuh. Maka kemudian aku menjadi tidak sabar sampai kemudian aku turun dan meraih keduanya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah bentuk ujian bagi kedua orang tua. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan, mengawasi keadaan anak-anak kita. Di antara bentuk perhatian kita kepada anak-anak kita, yaitu sesering mungkin kita berkomunikasi dengan mereka. Manakala anak-anak kita bermain, tanya, main di mana engkau? Tadi main di mana? Ditanya pula, main dengan siapa? Dan seterusnya. Karena seorang teman bisa mempengaruhi sedemikian besar keadaan anak-anak. Maka sebagai orang tua, ketika bertanya engkau main dengan siapa, itu menunjukkan agar kita bisa menyeleksi, memilih teman yang terbaik bagi dirinya. Jangan sampai kemudian ketika anak sudah dalam keadaan memiliki akhlak yang jelek, kita baru tahu, oh ternyata dia berteman dengan fulan. Ketika anak kemudian sudah terjerat narkoba, kemudian oh bermain dengan fulan. Hindari fulan, terlambat. Maka perhatikan, bergaul dengan siapa anak-anak kita. Apalagi kehidupan kita, kita hidup di tengah masyarakat yang heterogen, yang beraneka ragam, bermacam-macam. Jangan sampai kemudian teman-teman anak-anak kita adalah teman-teman yang memberikan pengaruh yang negatif. Wal'iyadzubillah. Terlebih lagi memberikan pengaruh pemahaman agama yang tidak benar. Kita perhatikan pula anak kita dididik di mana. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hari ini dia belajar apa. Nyata diajari akidah yang tidak benar. Seperti tadi contoh, gurunya mengajarkan Allah ada di mana-mana. Misal, gurunya mengajarkan sifat Allah dibatasi 20 saja. Misal, kan ada tuh? Ajari. Dilihat bukunya. Perhatikan buku-bukunya. Diajari apa anak-anak kita? maka kita sebagai orang tua harus memperhatikan yang demikian ini. Jangan sampai kita melakukan standar ganda. Standar ganda ini kalau untuk kita, kita membuat tameng berlapis-lapis, perlindungan berlapis-lapis. Tapi untuk anak kita biarkan begitu saja. Contohnya apa? Contohnya, ada sebuah pamflet, hadirilah seminar dahsyat mengenal jin, iblis. Nah, bisa. Pernah baca tidak? Tidak pernah baca. Kalau saya pernah baca di samping. Pembicaranya fulan. Kemudian, tentu menghadirnya ini. Enggak. Kenapa? Wah, itu sebenarnya bukan atas sunnah. Dan salah. Iya kan? Untuk diri kita, dibuat apa? Tameng berlapis. Tak mau saya menghadiri seperti itu. Ini bagus. Tapi kok kenapa ketika anak kita diajari oleh orang-orang yang tidak jelas akidah manhajnya, kok kita biarkan? Nah, kamu belajar apa? Belajar ini. Belajar agama ini. Siapa guru agama? Pak Fulan. Dari mana dia? Oh, lulusan perguruan tinggi. Kenapa untuk anak kita boleh belajar agama dengan orang lain yang tidak jelas manhaj akidah dan tidak jelas dia mengambil ilmu agama dari mana? Kenapa untuk anak kita dibolehkan? Sementara untuk diri kita tidak mau menerima. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Anak kita termasuk keluarga bukan? Anak kita termasuk keluarga. Kita diperintah untuk menjaga anak kita, menjaga istri kita. Naro dari siksa api neraka. Kenapa kita standar ganda? Apakah yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dari siksa api neraka itu hanya diri-diri kita saja? Tidak. Kalimatnya jelas. U anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Kenapa untuk kita tidak mau hadir di majelis-majelis yang di situ para pengajarnya bukan dari kalangan ahlus sunnah? Tetapi kenapa untuk anak-anak kita? Bahkan mungkin untuk istri kita. Kenapa mereka dibiarkan? Bahkan tidak hanya dibiarkan, kita antar anak kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bukan berasal dari ahlus sunnah. Standar ganda. Padahal di dalam surat At-Tahrim sangat tegas, sangat jelas. Kita diperintah untuk menjaga diri kita dan keluarga. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, kenapa yang demikian ini perlu kita perhatikan? Karena yang demikian ini pun termasuk perhatian kita dan termasuk tanggung jawab kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian itu adalah penggembala, pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah ia pimpin. Kita sebagai pimpinan rumah tentu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikemanakan istri dan anak-anak kita? Dididik oleh siapa istri dan anak-anak kita? Sehingga kemudian mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar tentang agama ini. Sehingga kemudian mereka mendapatkan paham-paham agama yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap diri kita adalah penggembala. Seorang penggembala tentu akan menjaga gembalaannya. Jangan sampai dia lari, jangan sampai dia kemudian memisahkan diri dan diterkam oleh serigala. Seorang penggembala yang baik tentu mengarahkan gembalaannya agar mendapatkan rumput-rumput yang hijau dan segar. Sehingga kemudian menjadikan gembalaannya menjadi tumbuh sehat. Demikian juga kita sebagai orang tua. Mengarahkan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita kepada akidah yang sahihah, akidah yang benar, pada manhaj yang selamat, kepada ajaran agama yang baik dan benar, sesuai dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kemudian sesal di kemudian hari. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, sangat besar kita menaruh perhatian anak kita, kepada anak kita. Usia kita di dunia ini tidak lama, dan kita menginginkan dari diri kita lahir anak-anak yang saleh. Karena sesungguhnya anak yang saleh akan memberikan faedah kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim tadi, idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bi, aw waladin salihin yad'u lah. Bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali yang tiga, yaitu sedekah jariahnya. Seseorang bersedekah, apa yang ia sedekahkan terus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan, kemaslahatan agama dan kaum muslimin, maka sedekahnya menjadi sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Walaupun seseorang yang bersedekah itu sudah meninggal dunia, maka apa yang ia sedekahkan terus memberikan hasil, memberikan faedah bagi dirinya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut. Orang itu kemudian mengamalkan ilmunya. maka ilmu yang demikian adalah ilmu yang bermanfaat dan terus pahalanya. Tidak hanya kepada orang yang mengamalkan pahalanya, tetapi bagi orang yang mengajarkan ilmu itu pun terus mendapatkan pahala. Walaupun orang yang mengajar tersebut sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang baik. Yang dia mendoakan kepada orang tuanya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu ata hadha fayaqulu anna hadha fayuqal istighfari waladika lak. Sesungguhnya seseorang ditinggikan derajatnya di dalam surga, kemudian orang ini bertanya, kenapa sungguh saya demikian ini? Maka dijawab, kenapa saya sampai ditinggikan derajatnya di surga? Maka kemudian dijawab, bistighfari waladika lak, dengan sebab permohonan ampun anakmu, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Permohonan atas permohonan ampun orang anakmu untuk diri. Anaknya memohonkan ampun terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa orang tua. Sehingga kemudian orang tuanya ditinggikan derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, bagaimana sehingga anak itu terus mendoakan, memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya? Kalau semasa hidupnya orang tuanya tidak pernah mendekatkan anak itu dengan ajaran agama, tidak mendekatkan anak itu dengan Al-Quran, tidak mendekatkan mereka anak-anaknya itu dengan As-Sunnah, tidak dikenalkan dengan agama yang baik dan benar, tidak diajari, bagaimana mungkin anak kemudian bisa memohonkan ampun? Kecuali anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita menginginkan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Maka sudah sepantasnya apabila semasa hidup kita, selama kita masih menjadi orang tua mereka, yang masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk sesegera mungkin kita membenahi, mendidik anak-anak kita dengan adab yang baik. Mendidik anak-anak kita dengan tuntunan bimbingan apa yang telah dicontohkan oleh salafun salih. Mereka didik anak-anak mendekatkan, mereka didik anak-anaknya dengan didekatkan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Sejak awal, sejak dini, Al-Quran dan As-Sunnah sudah dikenalkan. sudah didekatkan kepada mereka. Ini adalah bentuk kesungguhan kita sebagai orang tua mengarahkan kepada anak-anak untuk mencintai Al-Qur'an, mencintai As-Sunnah, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun sebagai orang tua senantiasa membekali diri, rajin ta'lim, sehingga ilmu yang ada pada diri kita pun bertambah. Sehingga ketika mendidik anak kita, kita mengetahui berdasarkan ilmu. Jangan kemudian kita tahu pentingnya sholat berjamaah, tapi kemudian kita, anak kita ditinggal, tidak diajak. Didik mereka untuk juga seperti kita. Ajak mereka ke masjid, ke musala, untuk bisa menunaikan sholat jamaah. Jangan kemudian hanya kita saja, tetapi dorong mereka juga untuk melakukan amal kebajikan. Dorong mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul. Maka dengan demikian, kita terus memberikan perhatian, memberikan upaya agar anak-anak kita dekat kepada agama. Agar anak-anak kita mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Tingkatkan kualitas keislamannya. Jangan berislam ketika mau nikah saja. Tingkatkan terus dalam sholatnya juga. Dalam amal-amal lainnya. Dalam pemahaman-pemahaman akidahnya. Tingkatkan terus. Ajak anak-anak kita ke majlis-majlis ilmu. Sehingga mereka pun tercerahkan. Mereka pun memiliki wawasan dalam keagamaan. Yang dengan itu, semoga kemudian Allah memberi kekuatan kepada anak-anak kita untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang benar-benar saleh, yaitu anak-anak yang senantiasa dia beramal kebajikan di atas dasar Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman salaf saleh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sesi pertama ini bermanfaat, dan insyaallah pada waktu nanti kita akan lanjutkan tentang masalah tarbiyatul aulad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.